بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. Baik para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di sini kita dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membahas surah As-Su'ara yang mana diturunkan sebagai surat Makkiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang ketiga, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la'allaka bahihun nafsaka alla yakunu mu'minin. Baik para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini artinya boleh jadi engkau Muhammad akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena mereka buka kurung penduduk Mekah tidak beriman. Baik para pendengar RRI rahmat Allah Subhanahu wa taala, di sini telah hadir para narasumber kita yang sangat inspiratif yang akan mengaitkan ataupun menghubungkan pesan ayat ini dengan kronologi sosial yang patut menjadi inspirasi buah pemikiran kita mengambil sebuah jalan keluar atas problematika saat ini. Kepada Bapak narasumber kami persilakan. Terima kasih Ustadz Syamu. Pendengar yang dirahmati Allah, ayat ini menggambarkan kepada kita don't give up, jangan menyerah, jangan berputus asa. Karena apa? Karena memang hidup ini memiliki masalah. Kita sendiri memiliki masalah, mengajak orang lain masalah lain lagi. Kalaulah Nabi Muhammad ingin memonopoli surga, ya sudah, cukup wahyu itu dia dapat, ya sudah, dia simpan saja. Biar surga itu dia tinggal sendirian di sana, kan lebih enak. Tapi tidak begitu. Semangat Nabi itu semangat berbagi kebahagiaan. Walaupun orang lain tidak mau mendengar, walaupun orang lain mencaci makinya, walaupun orang lain menuduhnya gila, mencibirnya, mengintimidasinya, berusaha mengadakan pembunuhan terhadap dirinya, tidak saja karakter yang dibunuh, tetapi juga jiwanya terancam, Nabi Muhammad adalah termasuk mereka yang sangat berambisi agar seluruh manusia ini beriman. Boleh jadi kamu akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman, tapi suatu hal yang sangat kontradiksi, luar biasa berbanding terbalik. Begitu semangatnya Nabi berdakwah, begitu pula semangat mereka untuk tidak beriman. Kan seharusnya bertepuk dengan dua belah tangan. Ini Nabi Muhammad begitu nafsunya bertepuk sebelah tangan, yang lain malah tak open. Namun apakah Nabi Muhammad meninggalkan dakwahnya? Apakah Nabi Muhammad habis itu ya sudahlah, kita ganti dengan plan B. Kalau enggak mau beriman di sini, ya sudah, kita cari di tempat yang lain. Nabi Muhammad pantang menyerah. Nabi Muhammad manusia yang ulet. Nabi Muhammad adalah pejuang sejati, maka wajar kita menemukan tokoh sejati dunia yang paling inspiratif, yang paling dikenang manusia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena visinya yang besar, visinya yang ingin seluruh umat manusia masuk surga. Karena bagi Allah memasukkan seluruh umat manusia dari sejak zaman Nabi Adam hingga hari kiamat semuanya ke dalam surga adalah cukup dan pas. Tidak akan berkurang surga dengan seluruh umat manusia masuk ke dalamnya. Tapi begitulah kondisi kehidupan umat manusia. Qalilum min ibadiyasyakur. Kelemahan manusia ini tak tahu berterima kasih. Bahkan hewan pun pandai berterima kasih. Tahu basa-basi dengan majikan yang telah memberikannya sepiring nasi yang berisikan sisa-sisa makanannya. Tapi hewan tetap hormat dengan majikannya. Luar biasa durhakanya manusia, diberikan fasilitas alam semesta untuk Tuhan dan tetap juga qalilun min ibadiyasyakur. Tapi bagi ustaz, bagi dai, bagi mubalig meneladani Nabi Muhammad, don't give up. Jangan menyerah. berusahalah tetap semumut, tetap semangat katanya ya. Oke, selanjutnya. Sahabat inspiratif rahimakumullah, kita sampai di ayat ketiga surah Asy-Syu'ara. Di ayat kedua dikatakan sebelumnya bahwa itulah atau inilah ayat-ayat kitab Al-Qur'an yang jelas. Kejelasan dalam Al-Qur'an, janji dalam Al-Qur'an, apapun yang tertulis dalam Al-Qur'an adalah sebuah kebenaran yang absolut, kebenaran yang mutlak. Maka dikatakan oleh Allah di ayat ketiga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi engkau Muhammad, boleh jadi engkau umat Muhammad, boleh jadi engkau para dai, boleh jadi engkau para orang tua, boleh jadi engkau para guru, boleh jadi engkau para pendakwah, akan membinasakan dirimu dengan kesedihan karena melihat objek yang engkau ajak. Ya. Tapi sebenarnya kenapa kita harus sedih? Karena yang kita pegang kitab ini, karena yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang jelas, sesuatu yang benar, dan kebenarannya absolut. Tidak dapat di mereka, mereka mau, alhamdulillah menjadi pahala. Jikalau mereka tidak mau juga, tetap menjadi pahala dan kebaikan untuk kita. Jadi jikalau kita membinasakan diri kita terhadap sesuatu yang sebenarnya sudah dikatakan, yang kita sampaikan sudah absolut benar, yang kita sampaikan ini menjadi kebaikan buat kita, ladang amal untuk kita, maka kesedihan itu tidak menjadi penting. Dan kenapa kita harus binasa? Karena memang dikatakan Allah, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar. Tugas kita adalah menyelamatkan umat manusia, menyelamatkan bangsa, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan kampung kita, bahkan menyelamatkan diri kita sendiri dengan proses dakwah. Mendakwahkan kepada diri kita sendiri tentang Kitabul Mubin. Al-Quran itu adalah suatu hal yang jelas dan lurus untuk petunjuk kita. Karena mereka benar-benar tidak beriman. Jadi siapapun yang tidak beriman di muka bumi ini, atau siapapun yang sudah kita ajak, atau bahkan mungkin belum ada yang kita ajak, atau keluarga kita yang kita sayangi, suami yang masih sulit diajak untuk beribadah kepada Allah, bersujud kepadanya, anak-anak yang masih sulit untuk diajak pada kebaikan. Demikian mungkin sebaliknya, istri yang masih sulit, mertua, keluarga, tetangga, saudara kandung, dan lain sebagainya. Jangan binasakan dirimu dengan kesedihan di sana. Yakin bahwa Al-Quran yang ada padamu itu minimal mampu anfusakum, menyelamatkan dirimu. Wahlikum, moga-moga bisa menyelamatkan keluarga kita. La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Ini dibuka dalam surah Syu'ara ini agar kiranya kita sudah tahu ingin berbuat baik itu, jangankan Anda, Rasul saja mungkin akan menjadi sedih karena begitu getol dan giatnya mengajak orang pada kebaikan. Tetapi faktanya semakin giat dan semangat juga mereka melakukan penolakan. Ini yang mungkin kita hadapi nanti ketika masuk kepada ayat-ayat berikutnya, bagaimana Allah menjelaskan Nabi Musa menyuruh Fir'aun. Kita akan menjelaskan tentang soal tanya jawab antara Nabi Musa dan Fir'aun, dan akan dibahas juga tentang proses kisah Nuh alaihissalam dengan kaumnya. Sedih kalau dibilang sedih karena ratusan tahun cuma puluhan orang yang mengikuti ajakannya. Sahabat inspiratif, untuk hal sebuah kebaikan yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala, don't give up, kata Ustadz Zainal, ya, tidak boleh berputus asa karena yang kita sampaikan adalah kebaikan dan keselamatan, damai dan mendamaikan bagi orang lain, tidak damai baginya dan otomatis pasti damai untuk kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fadli, Ustadz Zainal yang sudah menguraikan sebuah inspirasi pada ayat yang kita kaji dalam kesempatan yang berbahagia ini. Yang jelas kesimpulan yang harus kita dapatkan dalam inspirasi ayat ini, bahwasanya kita sebagai orang yang memiliki kemampuan atau memiliki kemauan untuk memberikan pengaruh positif kepada orang lain, jikalau pengaruh positif itu tidak memberikan pengaruh kepada orang lain tersebut, malahan menunjukkan hal yang sebaliknya, janganlah kita menganggap diri kita itu bersedih ataupun menjadi diri kita lemah. Karena sesuatu hal yang kita patut untuk kita pahami bahwasanya segala sesuatu hal keburukan pada dasarnya adanya sebuah petunjuk. Artinya, keburukan yang diperbuat oleh orang lain, pengaruh positif yang kita lakukan, jikalau tidak memberikan hasil yang baik, anggaplah ini merupakan peluang yang sangat positif bagaimana kita mampu melatih ujian atas keteguhan kita untuk lebih positif lagi ke depan. Mungkin demikian saja atas pendengar yang budiman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.